Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman pendopo lawas. Jumpa lagi sama kita malam hari ini, musisi Jogja Project. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mau ikutan jamming atau mau request, bisa langsung aja sampaikan. Dan jangan lupa buat bantu subscribe akun channel YouTube kita di musisi Jogja Project dan Triswaka Channel. Oke, untuk lagu pertama malam hari ini,